yang pertama. Bismillah. Maaf Ustaz, mau bertanya. Sudah tersebar di kalangan kaum muslimin ketika ada anggota baru di suatu grup, seperti grup-grup WA, ada yang mengucapkan dengan ucapan salam ukhuwah. Apakah ucapan tersebut ada ajarannya di dalam syariat? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakatuh fikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Saya tidak pernah mendengar ada salam yang namanya salam ukhuwah. Hingga sayang sekali kalau kita tidak memakai ucapan salam yang benar-benar diajarkan dalam Quran dan Sunnah, yaitu assalamualaikum, tambah warahmatullah, tambah wabarakatuh. Artinya assalamualaikum sudah sunnah. Lebih bagus lagi assalamualaikum warahmatullah. Lebih bagus lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau mengingatkan tentang ukhuwah, silahkan setelah itu kamu ucapkan kalimat ukhuwah ahlan wa sahlan, atau ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, marhaban bikum. Marhaban itu selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan maknanya engkau keluarga kami, engkau saudara kami, engkau akan dimudahkan oleh kami dalam urusannya. Itu sudah lebih dari ukhuwah, masya Allah. Dan itu adalah yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ucapkan assalamualaikum, ahlan wa sahlan di dalam grup ini, atau marhaban bikum, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dan keluarga. Amin. Amin. Saya izin bertanya, manakah yang paling sahih atau paling rajih antara bersedekap setelah bangkit dari ruku atau meluruskan tangan saja, atau bolehkah diamalkan dua-duanya? Mohon nasihat dan faedahnya. Jazakumullah khairan. Naam. Tentunya karena ini adalah ikhtilaf para ulama, yang rajih tentunya rajih menurut kami, ya. Artinya bisa saja menurut pendapat yang lain berbeda. Yang pernah saya baca dari risalah kecil dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang masalah sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada, itu beliau bawakan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan Rasulullah SAW kalau berdiri dalam salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Sehingga beliau rahimahullah menyatakan, selama engkau berdiri dalam salat, maka letakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Sehingga mencakup berdiri di awal, berdiri setelah ruku, berdiri setelah sujud, tetap meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Sehingga perlu tidak perlu ada penjelasan lagi ketika bangkit dari ruku, karena sudah ada kalimat idza qama fis salati. Rasulullah SAW kalau berdiri dalam sholat. Justru yang kita butuhkan dalil, kalau ada yang berkata ketika i'tidal bangkit dari ruku maka tangan diluruskan, itu apa dalilnya? Kalau enggak ada dalilnya, kembali kepada hadis idza qama fis shalah, kalau berdiri dalam sholat letakkan tangan kanan di atas kiri, tangan kirinya di atas dada. Barakallahu fikum. Itu ringkasnya. Walaupun ada perkara-perkara yang rinci seperti bantahan Syekh bin Baz kepada mereka yang berkata bahwa ketika bangkit dari ruku kembali tulang-tulang ke tempat-tempatnya, itu dibantah atau dibahas oleh beliau bahwa itu adalah tulang-tulang punggung, karena ada riwayat yang lebih rinci menyatakan ruas-ruas fakor, tulang fakor itu tulang punggung, artinya berdiri sampai tegak, tulang punggung itu kembali ke tempat-tempat semula. Barakallahu fikum, artinya kembali sampai tegak, sedangkan tangan tidak dibahas. Wallahu ta'ala alam. Kenapa tidak dibahas? Karena sudah dibahas dalam hadis pertama tadi, kalau berdiri dalam sholat. Buktinya apa? Buktinya ketika sholat gerhana, apakah disuruh ketika sami Allahu liman hamidah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada? Gak ada. Tapi kenapa kaum muslimin ketika sholat gerhana, kan rukunya dua kali, setelah bangkit dari ruku baca lagi, kenapa mereka pelan-pelan naikkan lagi tangannya ke atas, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada lagi? Karena imam yang baca Quran, baca lagi. Tapi siapa yang nyuruh? Mereka akan menjawab, karena ada hadis umum yang menyuruh untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya setiap berdiri dalam sholat. Idza qama fis shalah. Demikian yang saya ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika seorang istri ingin mantap berhijrah untuk bernikob, tetapi suaminya tidak ridho akan sikap istrinya tersebut? Akan tapi sang istri tidak mau mendengar perkataan suaminya, terlebih hal itu memancing kemarahan sang suami. Pertanyaannya, bagaimanakah keputusan sang istri? Mendengar suami atau tetap akan prinsipnya? Jazakumullah khairan. Waalaikum jazakumullah khairan. Kaitannya dengan hukum niqab itu sendiri, karena sebagaimana yang tadi, ini juga ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa niqab itu afdaliyah, bagus, afdal, mustahab, anjuran yang ditekankan ila akhirnya, sebagaimana pendapatnya Syekh Al-Albani dan yang bersamanya. Tetapi yang lain berpendapat bahwasanya memakai niqab itu wajib hukumnya, karena perintah dari Allah dalam Al-Quran menyatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah menutupkan dirinya dengan jilbab mereka. Dan itu ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan lain-lainnya. Silakan buka dalam tafsir Ibn Katsir dan lain-lainnya, silakan. Disebutkan di sana maknanya yudnina alaihinna min jalabibihinna adalah menutupi seluruh tubuhnya kecuali matanya untuk berjalan. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menganggap bahwa ini adalah perintah yang wajib, karena Allah menyatakan hendaklah perintahkan pada mereka, ya ayuhan nabi qulil mu'minin, ya ayuhan nabi, kepala ayah, qulli azwajika wa banatika wa nisa'al mu'minin, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimin secara umum, agar mereka yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Kalau seluruh, ya seluruhnya. Lalu bagaimana berjalannya? Maka dikecualikan mata untuk mengintip berjalan. Barakallahu fikum. Karena perbedaan antara sunnah dengan wajib, maka kita pun akan menjawab dengan dua jawaban. Kalau yang benar, yang rajih maksud saya, kalau yang rajih adalah itu afdoliyah, maka engkau lebih wajib taat pada suami. Lebih wajib taat pada suami, karena taat pada suami wajib, sedangkan memakai niqab adalah sunnah dan afdoliyah. Tetapi kalau menganggap wajib, maka engkau harus melaksanakan kewajiban perintah Allah SWT lebih didahulukan daripada perintah siapapun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.